Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkan ku. Kau berfirman, sembuhkan ku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya. Yeah.